Dia mahu tulis hubungkan dengan masalah waktu sembahyang sunat isyrak. Ini satu amalan yang ramai lah orang kita tu rebut peluang. Nah, itu dia. Lebih-lebih lagi dalam menghadapi dalam bulan puasa tu, kalau orang kerja pun dia kurang, dia slow sikit kerja. Nah, kalau hak tak ada dalam bulan lain, nak ada lah sikit lah bulan tu, bagi orang yang kurang slow kerja sikit tu. Baiklah, dia tulis kata masalah waktu sembahyang sunat isyrak itu ada khilaf ulama ko. Dia tanyalah tu. Sebab apa dia tanya begitu? Dia royak kerana dulu. Kerana saya pernah melihat tuai surat lah. Kerana saya pernah lihat ada orang sembahyang apabila masuk waktu syuruk. Bermasuk waktu syuruk, dia ada sembahyang selalu. Dia ada setengah dia, ada setengah dia nanti lepas waktu syuruk segalah dulu. Maka yang manakah betul? Itu dia deh. Buku betul tak betul ni tak leh. We cerah sini dulu. We cerah betul ada ke khilaf ataupun tidak, situ dulu. Kalau kata tak ada khilaf, tak ada khilaf tu baru yang betul. Sekiranya kalau tidak ada khilaf, manakah yang betul? Tu baru pergi ke situ. Dia khilaf kau tak tahulah betul ada jalan belakang dah lah. Tak itu kan? Maka we cerah sini dulu. Soal pertama, waktu semaya sunat isyrak. Adakah khilaf ulama di situ? Jawabnya, ya, ada khilaf ulama tentang masuk waktu sunat isyrak. Lepas tu kita hundur sikit hak demo tak ada tanya. Hundur sikit tu ana. Sunat isyrak tu, adakah hak tula dengan sunat duha? Kok lain? Kena hundur sikit. Hundur sikit, ambil kelas bawah sikit lagi. Tu nak tangga pergi ke sini. Sunat isyrak tu hak tula ke lain dari dengan apa dia dengan sunat duha? Jawabnya khilaf di situ lagi. Di situ lagi khilaf. Kata setengah ulama'nya sunat isyrak ialah sunat duha. Salatul isyrak salatul duha. Semaya isyrak ialah duha dah. Maka atas kawan tu tak ada apa lah. Kemudian kau yang kedua kata dah lain. Sunat isyrak lain daripada sunat duha. Anak bina atas kau yang kedua lah. Atas kau yang kata lain. Baik. Setelah kita berlaku atas kau kata lainnya sunat isyrak dengan sunat duha tu lain, maka mana ke waktu isyrak? Khilafullah. Kita ambil tu satu kau. Satu kau kata sunat isyrak masuk dianya ba'da tulu'il fajr. Fajar masa subuh tu. Ba'da tulu'il syams. Maka tulu'il syam tu lah. Apa nama dia mau tulis takwin, dia panggil waktu syuruk. Lepas tu bila cebuh Melayu syuruk tu ke apa? Syuruk ke syamsi. Apa syuruk? Matahari naik. Naik ke terbit? Nak situ, nak situ. Nak situ. Terbit kau naik. Tak wan kun kau. Ada dah yang guna hak terbit paling apa? Ada dah yang kecek tak wan o. Tak ada dah. Tapi kalau lorak kita ada nah. Lorak kita ada. Lorak Arab pun ya dua. Sebab tu ada setengah barat kita ba'dar tifa'iha. Kama dia daripada terangkat kita Jawi kata. Kama dia pada terangkat matahari. Ni Melayu kata naik. Naik matahari. Koda lemui dia panggil. Orang tua kata koda segala. Dia panggil naik. Ada pun ba'da tulu' isyam ni. Tulu' mana syuruk. Kama dia daripada terbit. Kena buat anak kita. Terbit. Terbit lagi mana? Bertengok hari ni katakanlah terbit matahari berapa dia mau tulis. Syuruk tak ada tulis dah. Next 10 minit. Boleh kita kata, boleh kata next 10 minit dia tulis syuruk. Lepas kita perhati tengok, kita hadap kau naik tengok. Bonjel pukul ni tu tengok, nanti nak tengok betul tak dengan dia mau buat minit. Lebih kurang sikit sebanyak ni. Tengok tu bos, apa pukul ni 10 minit. Nampak orang tu, atas hari juri. Dia panggil syuruk. Tu terbit dah. Sebab kita tengok kereta api yang mari atas bangun dah. Kita dia ni cuh kepala yang nak buat. Nah. Ha, kalau kereta kita malas, patut juga nampak cerah. Tu ibu tak nampak lagi, nampak cahaya nak macam jadi kat nak tubik tu. Boyo pah tak bangun cah nampak berita dia. Hati panggil syuru. Jadi atas kau yang pertama kata masuk waktu dianya ba'da tulu'i syams, selepas pada terbit matahari. Bukan nanti bulat dah dah terbit ya. Terbit tu boleh dah. Nampak dah? Ni 10 minit kita tengok matahari, nampak juring. Ha, terbit dah tu. Lepas pada terbit boleh semayan. Ni 10 minit, ha sipai. Pada mau kata tak tahring ke? Ha, kata waktu tahring. Ha, kecek wisut sekarang-sekarang tu. Tak tahring ke? Jawabnya waktu tahring nasbah lain daripada semayan subuh, sunat Isra'. Lain pada Isra' haram ayat situ. Isra' tak haram muga waktu dia. Hak hadis kata tak leh lain pada Isra'. Tak ada berlawan apa sikit habuk ada reti ke? Ha, hok pelin tu buat tak faham masalah. Bumus maya tika ni waktu tahring. Ko ha dulu nak hukum tanya dulu hukum maya apa? Hukum selalu tak leh. Tanya dulu mus maya gapo? Aku dok qada subuh ha tak apa. Ha gitu ni memang hukum pok wis lalu nak mudah dah. Ha tu dia. Aku dok qada subuh, aku dok qada apa macam-macam qada. Tak ada apa lah tu tahrin tak ada kena dengan dia tu. Bahkan ada wajib bayar, mantap tak ada kiralah. Apa bayar tak bayar hotel petang hari pun gilah. Dah gitu ke? Mik mata nak pergi beli ya tak leh. Dok gada nak mengarik nak beli minyak. Ha itu tak jual juga tu. Ha, tapi kalau memang apa dia mai bayar hotel tak ada apa mari. Ha ni pun sepatut lepas subuh lepas apa mayat bayar hutang ke qada lah tak ada harap apa ni. Ha ni cungak nak buat sunat lepas tu tak leh lah orang larang. Apa tu? Lepas tu sembah sunat Isyrak ha tak apa moga waktu dia. Ha jawab situ wisu satu-satu kaum. Ha mari kaum yang kedua kata dak. Kaum yang kedua kata sunat Isyrak lain daripada sunat duha. Maka waktu dianya kemudian daripada terangkat matahari. Ha, kalau gitu mula terbit tak masuk lagi. Kemudian dia pada terangkat. Jadi bermakna kata sunat Isyrak dengan sunat duha tu lain, tapi masuk waktu sekali. Ni atas kau ni nah, atas kau yang kedua pula ni. Masuk waktu sekali. Ada pun kau saat ni Isyrak dengan duha lain, masuk waktu pun dulu. Tak sama. Masuk waktu Isyrak dulu. Lepas tu baru waktu duha. Hak kau ni kata sunat Isyrak dengan sunat duha lain supaya kau saat ni. Tapi masuk waktu lepas terakat. Jadi mana kata sama kali dengan duha masuk waktu. Baik. Kalau gitu bila sama dengan waktu duha, apa beza tu mana? Haya ada beza. Sunat Isyrak apa rakaat? Dua. Sunat duha apa rakaat? Hai. Hak buat aku ada dua. Ha, berapa ingat-ingat berapa sunat duha? Jarang tu dok rasa dia tak nak ingat berapa tu jarang tu. Jarang buat. He? Ataupun dok buat dua sokmu tak tahu tak ada periksa waktu tu pernah mohon berapa rakaat. Ha, pula dah. Sunat duha khilaf pula dah tentang sebanyak-banyak rakaatnya. Kau yang mu'tamad 28 rakaat. Sebanyak-banyak duha 28 rekaat. Sekurang-kurangnya 2 rekaat. Akmal daripada itu 4 rekaat. Lebih pada itu 6. Sutrik di 28. Itu kau muktamad. Mukabe muktamad 12 rekaat. Itu duha. Kalau kita nak buat siapa 12, turut kau yang mengatakan sebanyak-banyak duha 12. Baik. Lepas tu beza dengan Isyrak macam mana? Beza satu di rekaat. Sungguh pun masuk waktu sekali. Isyrak dengan duha lain masuk waktu sekali. Lepas tu bezanya duha ialah sebanyak-banyak 12 ataupun 8. Sekurang-kurang 2. Ada pun Isyrak 2 rekaat je. So, yang kedua pula waktu. Balik masuk ni sekali tapi balik habis tak seperti duha. Duha habis dia sekarang mana? Tengah hari istiwa ataupun kata tengah gelincir baru habis. Isyrak dah kat tu ya. Masuk-masuk waktu sekadar semaya tak? Kadang habis waktu dia. Tu perbezaan Di si kaum yang mengatakan masuk waktu Isyrak sama dengan waktu Duha, tapi tidak apa je, ada perbezaan tentang rekaatnya. Isyrak hanya dua, Duha adalah 8 ataupun 12. Lepas tu waktu Duhanya nuh ni masa ni boleh lagi nak sembah Duha ni, kalau tak maya lagi tengok pukul 11:30 maya Duha boleh Isyrak dah tak boleh, dah lepas lama. Itu dah ada. Tu dia. Tu hubungkan dengan Isyrak dan Duha. Bagi orang yang minat dalam merebut peluang amalan semaya sunat, nak tahu benarlah. Sebab tu kata amal dengan tahu tu lebih sempurna. Tu dia. Dak lagi boleh lagi lah, maknanya tak siapa tangan mana. Terkata dia masuk, sekadar kata masuk. Kalau atas kau yang pertama, sekadar kata kita semai dua rakaat, bawa naik terakak matahari tu, kata setengahnya habis tu, kata setengahnya boleh lagi. Sekadar tu. Nah, sebab dia nak hipung kau ni. Kau yang mengatakan tak masuk, mereka akan menjadi pada terakak. Lepas kalau kita nak ra'in kau tu kan, kena kerah. Kena ra'in kau tu kan, kena kerah. Habis dia kata bila terakak tak habis lagi tu. Sebab kau nu baru masuk baru. Itu dia. Lepas pada tu lah. Lepas pada masuk tu, kau dah kata kita bersipai semaya betul tak? Lepas pada tu lah, pada urus habis dah lah. Itu dia. Tak. Dia panggil syuruk, artinya terbit. Syuruk syams, ambil daripada tulu'i syam, terbit matahari. Itulah waktu. Jadi subuh bila lah surut kan? Habis dah lah. Ya, sahabat subuh dia habis di syuruk tu. Ya sahabat bila terbit sejuri pun habis dah. Dia tak suka balik asar. Asar kalau matahari raih sejuri lagi dah. Lagi dah nampak juri, tak habis lagi waktu dia. Kena raih. Pada bulat-bulatan matahari raih daripada pandangan mata. Baru habis. Ngarik pak. Habis asar pak masuk ngarik. Adapun subuh ni terbit juri pak. Habislah subuh. Tak nanti bulat lah. Subuh habis. Habis subuh tu masuk suruk tu. Hanya atas kau kata Isyrak masuk situ, itulah dia. Atas kau yang kedua tak masuk lagi, kena kerah. Kena kerah nanti terakak sikit. Ba'dar tifa'iha dia panggil. Tu dia. habis tu dia. Jadi ingat bila ada ikhtilaf ulama, maka kedua-dua tu panggil ada jalan, ada wajah. Sebab yang Nabi SAW dia kata ikhtilafu ummati rahmah. Selisih umatku, yakni umat mana ulama tu. Maka jadi rahmat atas kita orang awam, orang muqallidin. Kita orang pekat turuk ni jadi rahmat lah.